الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran kita sampai di ini yang saya lupa sampai di mana. Isim kanan. Isim kanan. Tiga satu. Selamat. 31. Oh, 31 ya. Berarti sudah selesai nih masalah muktana khabar. Jadi sudah banyak tugasnya ya. Kalau begitu memang harus sering ditanya-tanya ini ya. Biar enggak, saya enggak akan tanya pelajaran kita, tapi saya akan tanya langsung ke kasusnya. Sehingga dari kasus tersebut ya mau enggak mau antum harus mengulangi pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Karena mau dihafalin pun juga poin-poinnya itu membebani sekali ya. Itu berat bagi ya, bagi orang-orang kayak kita ini berat lah ya. Karena kita bukan santri walau kok gitu ya, karena faktanya kan kita memang menuntut ilmu, tapi kan kita nggak santri kan gitu. Jadi ya tentunya beban bagi kita untuk menghafal poin-poin yang ada itu, baik itu poin muktada maupun poin-poin yang khabar ya. Jadi mungkin itu bisa kita ingat ya, melalui prakteknya kita terhadap i'rab setiap kalimat yang ada ya. Kita masuk ke ismu kana. Mas ulama dari bahasa Indonesia kan Mas ulama. Ismu kana. Bang. Ismu kana. Ismu kana wa kullu mubtada'in tadkhulu 'alaihi kana au ibda'u wa tuha. Oke, ya. Akhwatuha. Ya, benar ya. Au ihda akhwatiha ya. Au ihda akhwatiha idafa ya. Ya, au ihda akhwatiha. Au ihda akhwatiha. Wa ismu kana yakunu daiman marfu'an. Baik, coba bahas Indonesia kan dulu mas. Isim kana. Isim kana adalah dia adalah setiap mubtada yang kemasukan atasnya kana au salah atau salah satu dari saudara-saudaranya dan isim kana selamanya marfu. Cukup bisa dipahami ya terjemahnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, tapi sekarang kita coba yang Arab ya. Ismu kana, Mas Ghulam. Itu kenapa marfu itu isim? Isim. Mubtada. Sebagai mubtada, khabarnya? Khabarnya kullu. Bukan, ismu yang di atas, yang merah itu. Oh, ismu. Ya, ismu kana. Oh, dia sebagai khabar. Khabar. Khabar mubtadanya? Dibuang kenapa? Judul. Judul, iya. Jadi berarti masih ingat poin pelajaran kita. Nah, itu dia yang penting ya. Baik, jadi ismu kana, ism sebagai mubtada, sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, dan mubtada yang dibuang dengan alasan dia ini adalah judul. Ya, Masya Allah. Lalu kenapa isim itu sendiri tidak berkandungan? Karena sebagai mubtada. Mubtada nilainya. Nah, kana ini fi'il atau isim? Maksudnya kalimat jenis fi'il atau kalimat jenis isim? Kalimat jenis fi'il. Tapi bukannya di situ namanya isim kana. Kalau beramalan fi'il berarti dia isim. Nah, yang saya tanya tadi awalnya adalah kana ini isim fi'il atau haram? Itu dulu. Isim, fi'il atau haram? Maksudnya dia itu kalimat jenis isim, jenis fi'il atau jenis haram? Fi'il, jenis fi'il ya? Nah, kalau jenis fi'il, terus kenapa namanya isim kana? Terus saya fi'il kana. Gimana Pak Rudi? kenapa namanya isim kana? Atau memang ini bukan maksudnya jawaban maskulin itu salah kalau kana itu adalah fiil? Atau memang sudah benar kalau kana itu fiil? Cuma nggak tahu kenapa ini dinamakan dengan isim kana. Nggak tahu, Pak Rudi. Baik, Mas Santo. Ya, karena dia fiil ya belum tentu dia isim, kan maksudnya isim dari fiil kana gitu. Isim dari fiil kana. Ya, betul. Jadi ini namanya isim kana, ya. Bukan kana yang isim, ya. Yang kita bahas di sini, yang sedang kita juduli adalah isimnya si kana. Ini kan sesungguhnya bapak. Sama seperti ketika saya katakan anak Muhammad, ya, anak Muhammad, kan begitu. Nah, Muhammad bapak atau anak? Bapak loh, tapi tadi anak Muhammad, ya, ya anaknya yang anak, ya, Muhammadnya tetap si bapak, kan gitu. Ya, sama dengan ini, isim kana. Kana fiil atau isim? Fiil. Terus kenapa isim kana? Ya isimnya yang isimnya, kananya tetap fiil, kan gitu. Ya, ini yang kita bahas adalah isimnya, maksudnya kata lain, ya kata lain yang nempel sama kana. Ya, jadi kita bahas di sini adalah kata lain yang nempel sama kana. Nah, kata lain yang nempel sama kana itu disebut dengan isim kana. Ya artinya berarti kata lain yang nempel dengan kana itu harus isim, nggak bisa nggak isim. Nah itu artinya kan gitu. Karena dinamakan dengan isim, artinya berarti harus isim dan nggak bisa nggak isim. Ini istilah ismul fi'lil naqis itu gimana? Ismul af'alun naqisah. Iya, artinya isim bagi fi'il-fi'il naqisah. Isim bagi fiil, artinya kata lain yang nempel pada fiil-fiil nafis tersebut. Jadi kata lain yang nempel pada fiil nafis tersebut itulah yang kita namai dengan isim af'al nafis. Kalau di sini isi kata yang nempel pada kana itulah yang kita namai dengan isim kana, bukan kana yang kita namai isim kana. Begitu. Nah jadi artinya apa? Memahami bahasa Arab itu tidak bisa dipotkan dengan pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia memang ketika saya katakan Bapak Muhammad, Muhammad itu adalah Bapak. Tapi dalam bahasa Arab Abu Muhammad, Muhammad bukan Bapak, justru anak. Iya, ya kan? Maksud saya ingin menyadarkan ya, bahwa bahasa Indonesia, pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia itu tidak bisa kita plakkan ke bahasa Arab. Ya, Bapak Muhammad, kalau dalam bahasa Indonesia ini dapat dipahami bahwa si Muhammad adalah si Bapak. Tapi kalau dalam bahasa Arab Abu Muhammadin, Muhammad bukan Bapak, Muhammad justru anak. Iya gak? Abu Muhammad maksudnya Bapaknya si Muhammad. Iya ya. Nah makanya tadi saya tanya, kenapa isim itu tidak bertanwin? Karena sebagai mudhaf dan kana adalah sebuah pilih. Jadi kana bukan isim, ini komponen lain, ya, karena ini susunan mudhafan. Ya mudhaf dan mudhaf nilai. Berarti isim itu, ya si mudhafnya itu adalah kalimat lain daripada kana. Kalimat lain selain dari kana. Nah jadi yang kita bahas di sini adalah kalimat lain selain dari kananya, bukan kananya. Ya fokus utama kita sesuai dengan judulnya, bahwa yang kita bahas adalah isimnya si kana, bukan kananya. Nah jadi jangan lagi kita anggap ya, jangan lagi beranggapan bahwa kan adalah isim. Ya buktinya aja namanya isim kan. Baik. Berarti susunan idhofah bisa isim sama fiil? Susunan idhofah? Oh baik, pertanyaan bagus. Susunan idhofah apakah bisa isim sama fiil? Gak bisa. Ya susunan idhofah isim sama isim. Terus ini kenapa bisa isim sama fiil? Karena fiilnya hikayah. Dimana ketika sesuatu itu dihikayahkan, semuanya dinyatakan isim, baik itu fiil, harf, ataupun yang lainnya. Ya, apalagi isim itu sendiri. Jadi semuanya ketika hikayah dinyatakan sebagai isim. Wallahualam. Huruf ketika hikayah dinyatakan sebagai isim, bahkan isim mu'annas dianggap dari segi nau'nya ataupun jenisnya. Wallahualam. Nah kemudian ismu kana huwa kullu mubtada'in, ya itu bacaan Mas Gulam tadi, mubtada'in. Kenapa mubtada' bertanwin Mas Gulam? Kenapa mubtada' bertanwin? Ismu kana huwa kullu mubtada'in. Kenapa mubtada' bertanwin? Karena dia isim, ya, masya Allah. Huk tidak bertanwin karena dia isim. Lalu kullu kenapa enggak bertanwin? Iya, karena dia mudhaf. Dan mudhaf nilainya adalah mubtada. Nah, kullu sendiri yang rafnya kenapa bisa rafa? Mubtadanya isim kana. Iya, ya ismu. Itulah mubtadanya. Ismu kana huwa. Jadi di sini beliau sedang menjelaskan isim kana. Ingat, bukan kana ya. Bukan kana, tapi ismu kana. Yang beliau definisikan, yang beliau ta'rifkan di sini adalah ismu kana. Jadi yang poin pertama ini dari judul ataupun dari pembahasan isim kana, poin yang pertama adalah memberikan ta'rif bagi isim kana. Apa itu isim kana? Maka beliau jelaskan di sini, isim kana itu adalah setiap mubtada. Isim kana itu adalah setiap mubtada, isimnya, bukan kananya. Soalnya di sini banyak pelajar yang sering pangling ya, seakan-akan dia sedang bahas kana, padahal bukan. Yang dibahas adalah isimnya kana. Nah, isim kana ialah setiap mubtada yang masuk atasnya, nya kembali kemana Mas Royan? Atas isim kana. Kembali kepada mubtada. Ya, kembali kepada seluruh mubtada. Jadi seluruh mubtada, setiap mubtada yang masuk atasnya, ya maksudnya yang masuk atas mubtada tersebut, apa yang masuk Mas Royan? Kana. Iya. Berarti kana yang Arabnya? Karena yang masuk adalah kana, berarti kana yang Arabnya? Ini mansub. Yang masuk adalah kana, berarti kana yang Arabnya mansub sebagai apa? Kalau makulun bi justru seharusnya yang dimasukkan. Ini kan tadi pertanyaannya yang masuk, berarti subjek tuh yang masuk kan gitu ya. Nah berarti yang Arabnya fa'il. Iya, berarti yang Arabnya marfu. Ya. Tapi karena di sini nggak bisa marfu, maka kita katakan marfu mahallan. Ya, jadi marfu mahallan artinya karena marfu mahallan. Kenapa bisa marfu mahallan ya? Karena dia fa'il, fa'il bagi fi'il tadakhulu. Iya, tadakhulu. Sementara terkait tadi itu apa tadi Ustaz? Iya. Kita kan sering bilang Ustaz Fulan, katakanlah Ustaz Ali Nur, kita bilang Ustaz Ali. Iya. Kalau kita itu kan bahasa Arab berarti. Ustaz itu kan bahasa Arab. Iya. Kalau kita buat susunan idhofah itu artinya sama. Sama. Ya, maksudnya kayak mana? Kita kan udah jadi bahasa kita Ustaz Fulan kita bilang. Ustaz Ali lah kali kita kita kan. Kalau kita pakai kesusunan idhofah lah kita menyebutnya gitu. Iya, sama. Jadi yang benar susunan apa tuh? Tertutup. Maksudnya kalau kita katakan Ustaz Ali tadi, kita mau bilang mau membahasarapkannya, mau membahasarapkan bahasa Indonesia tadi ke dalam bahasa Arab gitu ya. Nah bahasa Arab yang benar susunannya adalah bukan Ustadu Aliyun, tapi Al Ustadu Aliyun. Iya, itulah yang ungkapan yang benar. Al Ustadu Aliyun, si Ustad yang bernama Ali, itulah kira-kira. Bukan Ustadu Aliyun. Kalau Ustadu Aliyun, sudah terbiasa lah kita bukan? Iya. Berlan, gitu. Iya betul. Jadi kan, memang iya. Jadi kalau misalkan saya katakan, misalkan ada seseorang yang mengatakan jaa Ustaz Ali gitu ya. Ya jaa Ustaz Ali. Berarti ustaznya si Ali yang datang, bukan si Ali itu yang datang. Si Ali yang berstatus ustaz itu yang datang, tapi ustaznya dia lagi yang datang. Kan gitu ya. Jadi jaa Ustaz Ali gitu ya. Maka ustaznya si Ustaz Ali inilah yang datang. Bukan si ustaz yang bernama Ali tadi yang datang, namun ustaznya si Ustaz Ali yang datang. Ya begitu jadinya konsekuensinya. Jadi kalau misalkan yang kita maksudkan adalah ya si Alinya itu yang datang, siapa si Ustaz yang bernama Ali yang datang, maka dia Ustaz Ali Yun, itu ada yang benar. Jadi susunan apa? Susunan Ali ya. Bukanlah, susunan apa itu? Al Ustaz Ali. Iya, susunan badal. Tartibul badaliyah. Badali. Iya. Nah jadi. Tapi nggak bisa memang dibuat idofa Ali. Kalau dibuat idofa itu konsekuensinya beda. Iya. Bisa, cuma maknanya berbeda. Ya, konsekuensinya gitu tadi, bahwa yang datang adalah si ustaz dari si ustaznya si Ustaz Ali tadi gitu. Berarti setiap tarkib itu beda makna kan. Iya. Begitulah bahasa. Makanya kita selalu dapati di dalam judul-judul ini ya. Di dalam judul-judul kita selalu kan ada nanti ta'lif ataupun mu'allif ya. Nah, itu kan asy-syekh Muhammad Salih atau seterusnya kan gitu. Asy-Syaikh Fauzan, Fauzan. Asy-Syaikh, bukan Syekh Fauzan, tapi Asy-Syaikh Fauzan. Oke, ada alif lamnya, susunan badal. Nah, jadi begitu susunan jika kita menginginkan maksud seperti yang dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bilang Ustaz Ali, maka konsekuensinya adalah susunan mudhofa. Ya, pertanyaan bagus, Pak Said. Sampai mana tadi? Alaihi ya, jadi fa'il dari tadakulu adalah kana. Nah sekarang alaihi ini kan berarti jar dan majrur, yang artinya adalah syibuhul jumlah, yang berarti mau gak mau adalah muta'alik dari keterangan. Maka muta'alaknya yang mana Pak Rudi? Saya ulangi bahasa Indonesia-nya. Isim kana, ya ingat sekali lagi yang kita jelaskan di sini adalah isim, yang kita definisikan adalah isimnya, bukan si kananya. Isim kana ialah setiap mubtada yang masuk atasnya kana atau saudara-saudara atau salah satu saudara-saudaranya. Nah, jadi atasnya yangnya tadi kembali kepada kullu mubtada'in. Ini muta'alliq bagi kalimat apa? Setiap mubtada yang masuk atas mubtada tersebut, yang masuk atasnya, yang masuk kepadanya, maksudnya kepada setiap mubtada tadi, si kana ataupun fi'il kana atau salah satu teman-temannya fi'il kana. Isim. Jadi muta'alliqnya adalah isim. Isim kana. Ya, ismu ya. Muta'alliqnya ismu. Mas Anto, benar. Kullu muta'alliqnya kullu mubtada ya. Jadi kullu mubtada'in alaihi. Setiap mubtada atas setiap mubtada. Baik. Mas Rayyan. Mana yang diterangkan? Ismukana. Ismukana ya, berarti ismu ya. Jadi ismukana alaihi. Isim kana atas setiap mubtada, gitu ya. Ya, atas setiap, karena kan alaihi ala kulli mubtada'in. Berarti isim kana atas setiap mubtada. Jadi keterangan untuk ismu kana. Benar Mas Gulam? Tadakulu. Tadakulu. Pak Said? Iya. Yang benar adalah tadakulu. Itu keterangan untuk tadakulu. Misal, iya. Muhammadun yadkhulu ala baitihi. Kan gitu. Nah, artinya berarti apa? Ya alaihi itu sebagai muta'alliq bagi fi'ilnya ataupun masuk tersebut begitu. Ya, jadi bukan sebagai muta'alliq bagi ismu, namun muta'alliq bagi tadakhulu. Mudah apa sorry? Mendudukkan muta'alliq itu masih bingung loh. Dia langsung lagi tuh. Langsung jumpa apa kita enggak langsung. Yang dipertanyakan muta'alliqnya. Iya, mendudukkan muta'alliqnya kemana gitu. Begitu muta'alliqnya berarti ya. Ya, kalau misalkan masalah permasalahan muta'alliq ya seperti pertanyaan dari pagi ya, maka jawaban saya hanya bisa saya katakan pengalaman kita terhadap bahasa. Ya memang sulit ya, soalnya misalkan di rumah ya, bisa saja di rumah itu nanti ya, itu menjadi muta'alliq bagi si fa'il, tapi bisa saja ya di rumah itu menjadi muta'alliq bagi perbuatannya. Misal saya tidur di rumah, maka di rumah merupakan muta'alliq tidur bagi perbuatannya tidur kan gitu ya. Nah, itu enak kayaknya. Nah, tapi bisa juga di rumah itu menjadi muta'alliq bagi bagi subjeknya. Misal ya, pintu di rumah terbuka, maka di rumah merupakan muta'alliq bagi pintu. Gitu loh. Ya, jadi muta'alliq bagi pintu, bukan justru jadi memang ya pengalaman lah gitu. Bagaimana kita bisa memahami bahasa Indonesia dalam hal ini? Ya, dalam hal ini, insya Allah sama. Semoga aja sama perkara ini. Ya, makanya masalah ta'liq ini terjadi perselisihan. banyak dari mereka kadang-kadang ini taklimnya ada ini taklimnya ada ini taklimnya ada ini nggak pernah tuh kemudian terjadi perpisahan kemana dan siapa yang paling kuat di situ dan siapa yang paling bisa memberikan korina ya, apa namanya penguat yang datang dari luar gitu. Jadi yang paling kuat korinanya berarti itulah yang menang nanti itulah yang akan dipilih oleh orang ya. Wallahu a'lam. Gak iya, feel-nya terhadap bahasa ya. Tunduk-tunduk gitu. Soalnya kan di sini tadi terjemahannya kan setiap mutada yang kemasukan atasnya. Iya. Jadi kayaknya atasnya kok kayak kayak kesemua gitu, kayak kesemua, jadi kayak keterangan kesemua. Memang iya. Jadi atasnya kan memang ya, kembali ke semua iya. Jadi kalau kok ke kullu gitu. Kalau berbicara tentangnya, memang benar itu kembali kepada kullu mubtada'in. Tapi berbicara tentang atas semuanya, itu kan berarti atasnya, atas semuanya. Nah, atas semuanya, kalau kita berbicara tentang atas semuanya, maka ini merupakan ikatan untuk kalimat tadakhulu, kaitan untuk kalimat tadakhulu. Apa namanya? Anlaqo itu kan mengait, kaitan yang gantung. Jadi ini merupakan sesuatu yang bergantung di kalimat tadakhulu gitu. Jadi terkait dia. Sesuatu yang tergantung di kalimat tadakhulu. Jadi umpama tadakhulu ini sebuah kailnya, maka alaihi itu terkait di dia, yang gantung-gantung di kail tersebut begitu lagi. Nah, gitu, ya, umpama kalau kita umpamakan bahwa tadakhulu itu adalah kailnya, maka alaihi itu tergantung di tadakhulu. Gitu. Tergantung di kail. Iya, muqayyadnya tadakhulu dan apa namanya? Muqayyadnya adalah alaihi. Gitu. Berapa tahun lagi? Rasanya biarlah. Pilihnya biar dapat. Gitu. Nah kemudian di sini beliau mengatakan wasmuka yakunu daiman marfu'an ya karena sebagaimana sudah kita ketahui juga sebelumnya bahwa minal marfu'at termasuklah di sana isim kana kan gitu ya. Jadi minal marfu'at termasuklah di sana isim kana yang oleh karena itu di sini pun mu'alif mengatakan ismuka na yakunu daiman marfu'an. Demikian. Daiman abadan. Iya, artinya daiman selamanya ya. Ya marfu'an. Nah, di sini kan ada yakunu. Ya. Yang yakun itu bukan hikayah ya, yang hikayah yang kana ya. Jadi jangan bilang pula semua hikayah ya. Jadi yang yakunu bukan hikayah, artinya dia beramalan seperti biasanya. Iya, maksudnya itu asli gitu ya, bukan hikayah, asli. Ghairu mahkin lah intinya ya. Bukan yang diceritakan. Berarti kan seharusnya ada isimnya dan ada khabarnya. Ya. Nah, isimnya mana di sini Mas Rayyan? Isimnya mahdzuf. Isimnya mahdzuf ya. Isimnya mahdzuf. Kenapa bisa dibuang? Apakah dia judul sehingga isimnya dibuang? Kenapa dia dibuang? Iya. Karena apanya biasanya ini kalau fi'il kana itu setelahnya dia yang nakirah biasanya dia sebagai khabar. Iya benar. Marfu'an khabar maksudnya ya. Isimnya. Iya, isimnya. Isimnya dibuang begitu. Terus alasan dibuangnya masih belum tahu apa ya. Baik, iya kita tanya ke Pak Rudi. Apa alasan dibuangnya Pak Rudi? Bukan dibuang, tapi mustatir. Tapi ada ya. Oh, berarti ada hanya saja berupa dhamir mustatir. Jadi bukan dibuang ya. Enggak ada dibuang. Jadi ya. Di sini isim kana ya berupa dhamir dan kebetulan dhamirnya mustatir karena sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa dhamir itu ada yang malfut, ada yang mustatir. Maksudnya ada yang zahir, ada yang mustatir. Ya, malfut ghairu malfut. Atau lalafdolahu, ya lebih tepatnya lalafdolahu, nggak punya lapas memangnya, memang domir tersebut nggak punya lapas. Nah, demikian. Kalau isimnya bukan apa? Semukana mukaddam itu, isim nggak, ya, bukan. Jadi wasmukana itu adalah mubtada. Ini khabarnya ampun. Iya, khabar dari ismukananya adalah berupa jumlah fi'liyah yang sebelumnya sudah kita bahas. Di mana khabar itu bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa berupa syibhul jumlah dan bisa berupa isim zahir. Kalau di buku ini dikatakan begitu, ada tiga ya, isim zahir, syubhul jumlah, dan jumlah, baik itu isminya maupun fi'liyah. Demikian. Saya pikir tadi semoga ini isim kana muqaddam. Bukan ya. Jadi itu mubtada ya, bukan isim kana muqaddam, namun mubtada. Demikian. Jadi kembalinya sudah menurut saya tadi. Kembali ke ismu kana. Iya, sama seperti ungkapan Muhammad dzahaba. Ya, Muhammadun dzahaba. Muhammadun dzahaba. Mana fa'il dzahaba? Dhamir. Kenapa enggak kita bilang Muhammad aja? Begitulah ketentuannya. Ya. Kalau misalkan iya dhamir dan dhamirnya mustatir ya, kan gitu ya. Karena memang dhamir ada dua ya. Ya pastikan kita tahu dhamir baik itu mustatir maupun bariz yang pastinya dhamir atau umpama yang kita pakai yang bariz. Muhammadani al-Muhammadani dhahaba ya, al-Muhammadani dhahaba kan gitu. Itu kan bariz ya, yaitu lafaznya alif itu. Al-Muhammadani dhahaba. Maka mana fa'ilnya? Dhamir. Dan pemirnya baris. Oh, bukan Muhammadani, bukan. Gak bisa langsung ya. Kan gitu. Kalau fi'il bisa ya. Karena begini juga, kalaupun lah ini anggaplah ya, andai kata kita katakan bahwa fa'ilnya adalah Muhammad al-Muhammadani. Terus alifnya sebagai apa? Ngapain dia di situ? Kan gitu. Dhahaba itu tadi. Iya, dhahaba kan al-Muhammadani, dhahaba al-Muhammadani kita katakan fa'il. Terus alifnya ngapain? Apa status alif di situ? Bukankah alif kalimah? Bukankah kita tahu setiap kalimah yang masuk ke dalam jumlah maka ada i'rabnya, ada uraiannya, kan begitu? Maka harus kita urai apa tuh alif? Sebagai fa'il, loh, fa'il itu kok bisa dua, kan begitu? Kan nggak mungkin kita bilang fa'il lagi. Bukankah tadi fa'ilnya al-Muhammadani? Kan nggak mungkin, kan? Maka solusi yang paling tepat adalah kita katakan apa? Al-alif fa'il al-Muhammadani. Mubtada selesai perkara, kan gitu. Jadi al-Muhammadani mubtada al-alif fa'il. Nah bagaimana kalau dengan Muhammadun dhahaba? Kenapa enggak kita bilang aja Muhammadun dhahaba? Kan enggak ada problem tuh. Tetap ada problem. Kenapa? Karena pada dhahaba itu terdapat dhamir mustatir. Selama tidak ada isim zahir setelah fi'il, maka berarti isim dhamirlah yang nempok di situ. Selama tidak ada isim zahir setelah fi'il, maka isim dhamirlah yang nempok. Jadi saat ini yakunu tadi dia ada dhamir mustatir tadi sebagai fa'il. Iya. Tapi bukan sebagai fa'il lah kalau di sini, sebagai isim kana. Nah, isim kana. Iya, kita enggak bisa bilang fa'il. Kenapa enggak bisa bilang fa'il? Karena kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il nafis. Makanya kita menamakannya dengan isim kana. Ada keunikan tersendiri untuk kana dan saudara-saudaranya. Karena dia enggak cukup dengan marfu'nya saja. Maka itu saya herannya kenapa dia ada dhamir mustatirnya gitu. Oh iya, karena memang sebenarnya dia ini adalah fi'il, ya, cuma fi'il naqis. Nah, sebagaimana fi'il yang pada umumnya, maka begitu juga lah ketentuan pada fi'il naqis ini. Kalau fi'il pada umumnya itu ada dhamir rafa' muttasil bil fi'il, baik itu fi'il mudhari maupun fi'il mawi, maka ya sama dengan fi'il naqis. Ya, tentunya terdapat padanya dhamir mustatir. Dhamir yang terhubung dengan fi'il tersebut. Nah, jadi sama kasusnya. Cuma kita enggak bisa bilang fa'il. Kenapa kita enggak bisa bilang fa'il wadhifahnya? Karena memang fi'il ini adalah fi'il naqis yang punya uraian khusus gitu. Ya, itu isim ya. Iya, di mana dia tidak hanya cukup dengan marfu'nya, yang marfu'nya tadi bisa kita bilang sebagai fa'il, enggak cukup dengan itu, dia butuh masuknya. Yang masuknya inilah yang kita namakan dengan khabarnya. Nah, sehingga marfu'nya tadi pun kita ganti namanya dengan isimnya, bukan fa'ilnya. Jadi berarti kana enggak punya fa'il, enggak. Yang punya isim gitu. Disebut dengan isim kana. Tapi dia fi'il, bukankah kita katakan setiap fi'il harus ada fa'il? Makanya lah kita namakan fi'il ini dengan fi'il naqisah. Ya, kalau enggak perlu ada kata-kata naqisahnya kalau memang dia itu fi'il tam, kan begitu. Yang di muyang besar itu ada contoh tam juga di kana ini kan? Itu ketika dia memang berstatus sebagai fi'il tam. Nah, ketika dia berstatus sebagai fi'il tam, maka marfu'nya adalah fa'ilnya. Maka marfu'nya kita sebut dengan fa'ilnya. Tapi kalau ketika dia sebagai fi'il naqisah, maka marfu'nya itu kita sebut dengan isimnya, enggak bisa kita sebut dengan fa'il. Ya begitulah ketentuannya. Demikian. walau mungkin kita selalu bersemboyan ataupun selalu membuat sebuah dhabit, yang mana dhabit itu kita katakan setiap fiil pasti ada fa'il. Loh ini kok enggak ya? Fiil kok enggak ada fa'ilnya? Iya, karena ini adalah fiil. Nah, walau sebenarnya pun ya masalah dhabit tadi juga enggak tahu saya datangnya dari siapa ya. Setiap fiil harus ada fa'il. Faktanya memang nggak begitu juga. Kalau fiilnya majhul bukan fa'il, maka naikul fa'il kan gitu ya. Ya saya nggak tahu juga itu dhabit datang dari siapa ya. Makanya saya bilang itu dhabit bukan fa'il ya. Karena bisa istilah ismu kana muqaddar itu ada. Sampai saat ini saya belum nemu istilah itu ya. Dan pelajaran ismu kana muqaddar. Ya ada kabar muqaddar ya, kabar kana yang didahulukan itu ada. Ya, tapi kalau isim isimnya apa isim kana yang didahulukan ya, itu belum iya. Jadi sini juga tidak apa namanya tidak ada pembahasan tentang isim kana muqaddam, tapi khabar kana muqaddam sepertinya ada dibahas di sini. Oke, wallahu a'lam. Jelas untuk ini. Nah, ada pertanyaan lain? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau begitu ini contoh-contoh ya, akhirnya saya baca aja kalau contohnya. Isim kana itu yang dekat. Enggak, maksudnya didahulukan dari fiilnya, maksud kata ini. Jadi isim kana itu didahulukan dari fiilnya. Okay. Itu yang beliau maksudkan. Tapi kalau memang maksudnya tadi isim kana itu didahulukan dari khabarnya, memang muqaddam ya, benar ya maksud. Mas Roy juga benar kalau yang dimaksudkan adalah muqaddam dari khabarnya, karena kan yang namanya muqaddam itu kan sebenarnya didahului dari khabarnya. Dan sebenarnya enggak ada istilah isim kana muqaddam ya. Mau enggak mau memang enggak ada, karena enggak ada juga istilah mubtada muqaddam. Ya karena mubtada memang muqaddam kan gitu. Yang ada mubtada muakhir, khabar muqaddam itu yang ada. Makanya istilah muqaddam juga berlaku pada mubtada pada khabarnya kana. Di mana ada khabar muqaddam. Ya apa yang berlaku pada khabar mubtada, maka juga berlaku pada khabar kana gitu. Ya, jadi memang enggak ada istilah ya. Lebih tepatnya mungkin Mas Rayyan. Memang enggak ada istilah mubtada isim kana muqaddam. Ya karena juga enggak ada istilah mubtada muqaddam. Cuma mubtada sama muqaddam. Ya masyaallah. Bagus juga. Nah, demikian. Tapi saya paham juga apa yang dimaksudkan oleh Pak Said. Maksudnya adalah mendahului si kananya. Iya. Baik. Dari mana ini? Zorob. Iya, Zorob. Da iman. Da iman bukan dharab, ya hal. Da iman justru hal. Bukan dharab. Nah, da iman. Da iman. Khabarnya marfu'an. Iya, khabarnya marfu'an bukan da iman. Makmul selamai gitu. Justru da iman ini makmulnya ya, justru da iman ini merupakan makmul bagi marfu. Jadi marfu itu makmul bagi yakun, kan gitu ya, itu yang harus kita pahami. Marfu makmul bagi yakun. Sementara marfu kalau sifat marfu naib, bukan dia justru makmul ini. Ya, dia justru makmul. Hanya saja saya masih ragu ini dharab atau hal, ini yang masih ragu saya. Intinya dia makmul, karena kan al-masubat itu semuanya kan makmul ya. Sebenarnya semuanya mu'rab itu makmul ya. Setiap mu'rab pasti makmul. Kalau enggak mungkin dia mu'rad. Karena i'rad itu terjadi gara-gara amil. Kan gitu ya? I'rad terjadi gara-gara amil. Berarti setiap mu'rad makmul. Iya lah. Setiap mu'rad berarti yang makmul. Karena i'rad, karena amil. Ya, i'rad terjadi disebabkan oleh amil. Berarti artinya setiap kalimat yang mu'rad adalah makmul. Nah, da'iman kan mu'rad. Kan begitu ya? Artinya dia makmul. Nah, hanya saja kita perlu sadari da'iman ini makmul bagi marfu, bukan bagi yakun. Marfu lah yang makmul bagi yakun. Marfu lah yang makmul bagi yakun. Jadi yakun atau yakun marfu. Nah, khabar yakun marfu. Sementara daiman itu merupakan makmul bagi marfu. Marfu selamanya. Aslinya nah, bisa dibaca ya yakun marfu an daiman gitu. Yakun. Aslinya gitu. Iya. Aslinya. Iya, begitulah apa namanya? Fatlah ya. Fatlah itu terkadang bahkan bisa diletakkan di depan. Berbeda dengan unggah, harus ada ketentuan kan. Wallahu a'lam. Jadi yakunu marfu'an daiman. Ya, ya. Seperti itu ya. Iya, betul. Jadi apa tadi kan makhluk itu? Zarf tadi? Nah, kan dia selamanya itu termasuk waktu kan, masa. Nah, yang perlu kita telusuri lagi, daiman ini bahasa Indonesia apa? Karena kan ini sirah sifail. Iya. Sirah sifail. Fa'ilan. Bisa juga ya, waraf sirah sifail, seperti janib. Ya bisa juga ya, waraf ya. Mafulfi ya, berarti ya mafulfi. Ya insya Allah ini adalah mafulfi. Ya, semoga aja ini adalah mafulfi dan mafulfi yang muncul dari marfu'ah. Kalau dari sisi arti kan selamanya. Ya, selamanya. Zaman. Ya. Betul betul. Ya berarti mafulfi ya, bukan. Iya dikatakan hal pun bisa juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham di dalam. Iya. Memang iya. Dalam keadaan selamanya kan. Jadi memang bisa juga dinyatakan sebagai hal. Malah kalau saya tadi awalnya langsung cenderung ini adalah hal. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya Mughni lagi, ya, di sana beliau menjelaskan bahwa hal dan maf'ul fi itu bisa ihtimal. Ya. Jadi gitu. Hal dan maf'ul fi bisa ihtimal. Iya, maksudnya ihtimal. Artinya bisa saja dia dikatakan maf'ul fi, bisa saja dia dikatakan hal. Gitu. Nah, itu beliau itu membahas ya di Mughni Labib itu beliau membahas beberapa hal-hal yang ihtimal. Ya, maf'ul fi bisa berihtimal dengan hal, masdar bisa berihtimal dengan maf'ulun bi dan sebagainya. Banyak lagi kita bahas di sana. Maksudnya ihtimal apa namanya itu ambigu ya, bisa saja berambigu ini, bisa saja berambigu ini ya, bisa saja kemungkinan ini, bisa saja kemungkinan ini. Misal kana zaidun qa'iman ya, contohnya kana zaidun qa'iman, zaidun ismu kana marfu'un bidhammati. Nah, jadi zaidunnya yang kita bahas, inilah yang kita namakan dengan ismu kana. Jadi bukan kananya poin kita, topik kita, namun izahidunnya itulah yang menjadi syahid kita. Nah sekarang pembahasan akhwatu kana, silakan baca Mas Kulab. Akhwatu kana. Iya. Iya. Asbahah, akha, dolla, absa, bata. Iya. Di tauki. Ditaukiti. Iya, bagus. Mitul asbah. Tautanis, tautanis. Asbah as. Baca setelah mitul lah pak. Mitul. Mitlu. Iya. Asbahat syajaratu. Nah, ada alif lam itu. Asbahat. Asbahat syajaratu. Iya. Simpain, simpain. Mirotun. Iya. Mirotun. Kok musmirotun nih? Iya salah itu. Musmirotun itu. Ini jadi bobar. Iya salah itu. Salah cetak itu. Salah cetak itu. Musmirotun itu. Kena tanya. Sama penerbit. Lanjut. Adhal muhandisuna muhtamina. Ah, itu musyaddad mim ya. Muhtamina. Iya. Muhtamina bi amalihim. Dollal amalu. Isim fa'il. Amilu mukibban ala amalihi. Amshatis sama'u mumtirota. Iya. Batan najmun lamian. Lamian. Iya, sifat. Udah, lanjut, lanjut, lanjut aja. Biar biar selesai doanya sampai di poin 3 itu. Soro. Hmm. Kita bin Abul. Masdar ke masdar. Tahawul. Tahawuli. Tahawuli. Tahawuli. Iya. Mitu soro torot torol kot kotinu kotnu kotnu atau kotnu kotnu ya kotnu atau kotnun atau kotnun ya katun katun lupa ya kotnun atau kotnun Kopnun ya Pak. Kopnun. Maktuha, ya. Makmumah ya. Iya, makmumah. Hmm. Bama. Ya. Soral kopnu bama. Ya. Bisa kapas, bisa katun. Iya. Kapas. Iya, kan memang kapas. Katun itu kan kapas memang. Soral kopnu. Nasi jan. Iya. Lanjut. Laisa. Iya. Laisa lin nafi. Lin lin nafi. Wazannya fa'lun itu. Fa'lun wazannya masdar itu. Masdar berwazan fa'lun. Lin nafi. Iya. Jadi bukan ya'un nisbah itu ya. Itu bukan ya'un nisbah. Sebab nun itu fa'ul kalimah, fa'nya ain dan ya'nya lam. Mitlu laisa laisan najahu iya. Sahlan. Iya. Madala ma ma bariha ma anfaka ma infala. Infaka. Iya. Ma infaka. Infala berarti mau enggak mau kafnya musyaddadah. Infaka. Iya, kan infala. Ma fata. Itu fi'il fa'ila. Mafatiah. Iya, karena fiil semua ini. Kan akwatnya karena semuanya fiil. Lil istimrori. Iya. Istimrori. Mitlu madalan madalas salamu amlan muhibban. Hah, itu baknya ada dua. Amalan sama amlan. Iya, amalan itu. Amalan. Iya, kita juga. Isi makul itu. Mohibban. Isi makul. Pak Alim. Pak Alim. Iya. Habbaban. Nah, itu dia. Mabar. Ma. Fa'ila juga bahasanya. Mabariha. Iya. Iya. Iya. Palitina. Ulangi. Asor asaruha. Asaruhanu. Kok nu? Isim musandar. Asaruhanu. Ah iya. Asaruhani. Munti munpalitina. Muntolikaini. Iya. Ila ila kemarin. Kok ria komari? Iya. Ma amfaka? Ma infaka? Iya. Ma infaka? Tiflun. Tiflun. Iya. Mantap. Tiflun. Iya. Na iman. Iya. Ma dama? Lil bayani. Lil bayani. Lil bayani. Li bukan lil, tapi li. Lil bayani. Bayanin. Ya. Fa'la. Wazannya fa'la. Muddati. Iya. Muddati. Iya. Lil bayani lil muddati. Itu la. La la ta'buru ya. Abi Raya Buru. Iya. Iya, Buru ya. Ya, Buru. Iya. Syari'u. madani. Ya, ya buruk. Syari, oh apa syari? La, syari. La, tak. Lanahi. Lanahi. La tak buris syariah. Majzum. Ya, majzum. La tak buris syariah. Ya, la tak buris syariah. Ma, mada. Mada matil isyaratu khomro khomroi. Khomro khomro. Kenapa bisa khomroa maksudnya? Maksudnya isyaratnya apa dong? Iya, ya, mansub khabar madamat. Iya, khabar madamat. Yang mana madamat adalah teman-temannya kana. Iya. Tapi ya enggak bisa kita bilang khabar kana ya karena enggak ada kana di situ. Khabar madamat. Iya. Fokus baca. Iya, lanjut. Kama kama tusamma. Oh, waktu samna. Di atasnya barisan. Waktu samma kana wa akhwatuha bil af bil af'ali bil af'alin naqisati. Iya. Bi annaha ifta'ala yafta'il. Tahtazu. Iya. Ila ila khabarin liyatamma. Af'ala yuf'ilu. Yutimma. Iya. Maknal jum maknal jumlatu. Itu apa? Maknal jumlati. Iya. Kama tusamma aidan bil af'ali bil af'alin na nasikhati yanaha tagayyaru tagayyiru fil mudhari. Fil mudhari. Makulun bi hukman kobari. Iya. Baik, insyaallah. Nah, sekarang kita terangkan poin kedua, ya. Jadi ini merupakan poin kedua ataupun pembahasan kedua daripada pembahasan isim kana. Nah, pembahasan kedua ini di sini beliau, maksudnya muallif, menjelaskan ataupun menerangkan kepada kita tentang saudara-saudara kana. Sebab di poin pertama tadi kan dikatakan isim kana itu ialah setiap mubtada yang kemasukan kana atau salah satu saudara-saudaranya. Nah, di sini maka di sini pun di poin kedua ini beliau menerangkan kepada kita apa saja saudara-saudaranya kana. Akhwatu kana hiya, kata beliau, maka saudara-saudaranya kana itu adalah asbaha satu, adha dua, dhalla tiga, amsa empat, bata lima. Di mana kelimanya ini kelimanya ini itu berfungsi taukid, menerangkan waktu ya, sesuai dengan maknanya masing-masing. Asbaha berarti waktu pagi, adha berarti waktu duha, dhalla berarti waktu malam, amsa berarti waktu siang, amsa waktu sore, bata waktu malam. Ya, intinya li taukid, untuk menerangkan waktu ya, untuk menjelaskan waktu atau untuk mewaktukan gitu ya. Untuk mewaktukan. Nah, inilah yang kelima ini, itulah gunanya ataupun faedahnya. Faedah dari fiil-fiil yang lima ini. Dan kelimanya ini adalah saudara kana. Sebagai contohnya asbahatis syajaratu mukhmiratu mukhmiratan, ya, pada pagi hari pohonnya berbuah. Kemudian adhal muhandisuna muhtammina bi amalihim, pada waktu duha al-muhandisun, apa namanya, para insinyur tersebut ya, mereka ihtimam ya, jadi di jam sembilanan ya, kira-kira sedikit di jam segitulah tuh para muhandis itu mulai serius ya, buat ngerjain pekerjaan mereka di amalihi. Dhallal 'amilu mukibban 'ala amalihi, sementara buruh ini ya, ataupun karyawan ya, itu pada siang hari mukibban 'ala amalihi, menekuni, serius terhadap pekerjaannya. Amsatis sama mumtirah, pada sore, para sore hari langit hujan. Nah, batan najmulani an, contoh punya bata. Jadi artinya di sini wali memberikan masing-masing fil tersebut contohnya, memberikan contohnya. Nah, kemudian yang keenam so. Nah, mungkin bat filnya akab bat. Ya, sesuai dengan wazannya. Ya, karena dia mukibat berarti wazannya mu'ilun. Karena wazannya mu'ilun berarti fi'il madhinya af'ala. Nah, artinya fi'il dari mukibat adalah akabba. Itulah pentingnya kita tahu wazan. Dan salah satu faedah dari mengetahui wazan kegunaannya itu tadi, supaya kita tahu apa fi'il dari mauzun. Dari mauzun-mauzun yang ada. Nah, demikian. Baik, kemudian yang keenam dari teman-temannya Kana juga adalah soro. Ya, tapi soro ini dipisah dari fiil-fiil sebelumnya karena memang soro tidak berfaedah seperti fiil-fiil sebelumnya. Kalau fiil-fiil sebelumnya faedahnya litalqid, adapun soro ini litahawul untuk apa namanya itu untuk ya transformasi. Ya, untuk transformasi. Itulah soro. Contohnya soro al-qudnu nasijan. Apa nasijan itu? Benang ya. Jadi kapas tersebut jadi benang ya, bertransformasi dia. Ya. Nah, begitu. Atau misalkan sorot talibu ustadan. Ya, si murid jadi ustad kan. Transformasi. Kalau revolusi lain lagi. Evolusi itu teori Darwin ya. Tebu menjadi bulat. Ah iya, tebu menjadi bulat. Kalau itu bukan revolusi ya, bukan teori revolusi ya, itu transformasi. Kalau teori revolusi itu apa namanya? Evolusi. Iya, bergerak karena zat-zat gimana saya nggak ngerti ngejelasinnya. Tapi gula tebu menjadi gula itu nggak bisa dibilang revolusi ya. Kalau teori revolusi itu ya seperti monyet jadi manusia itu kan ini. Tapi kalau dibaca lagi lebih lanjut penjelasan sebenarnya bukan monyet ya, nggak ada penjelasan dan katanya Darwin nggak ada ngejelasin monyet jadi manusia, nggak ada. Wallahu a'lam. Nah kemudian laisa. Nah, adapun laisa lin nafi ini juga berbeda dari fiil-fiil sebelumnya faedahnya ataupun kegunaannya. Laisa lin nafi. Laisa itu untuk meniadakan ataupun untuk menafi. Contohnya laisa najahu sahlan. Keberhasilan itu enggak mudah. Jadi menafikan. Nah, jadi tadi apa? Ya isbatnya tadi kalau ya isbat lin nafi gitu. Itu kalau nisbah, tapi ini bukan nisbah ya, karena kalau ini nisbah, terus mana lamul kalimahnya? Iya, kalau anda lindafiyin, iya ini wazan fa'lun, berarti nafyun. Iya, wazan fa'lun, artinya nunnya fa'ul kalimah, fa'nya ain dan ya'nya lam. Maksudnya itu memang huruf lam, lamul kalimah. Bukhari itu baru ya. Ah, itu baru yang nisbah, iya. Kalau itu baru ya nisbah. Nisbah daerah kan. Iya. Muhammadi ataupun Muhammadiyah itu baru ya nisbah. Kenapa? Sebab mimnya faul kalimah, haknya ainul kalimah, dalnya lamul kalimah, begitu. Kok mimnya afwan? Haknya faul kalimah, mimnya ainul kalimah, dalnya lamul kalimah. Ah, ya-nya ya nisbah. Nah, kalau ini ya-nya memang lamul kalimah. Jadi bukan ya nisbah. Terus bagaimana dengan mabniyun? Ya-nya lamul kalimah atau ya'un nisbah? Mabniyun. Nafiyun ya-nya lamul kalimah. Kalau mabniyun ya-nya lamul kalimah atau ya'un nisbah? Lamul kalimah menurut Pak Said. Mabniyun. Iya, mabniyun. Musyaddadah. Ya-nya lamul kalimah atau ya'un nisbah? Ya'un kalimah. Lamul kalimah ya? Lam ya? Pak Rudi setuju? Lam? Sepertinya tadi nanti. Iya, mas, apa namanya? Mas Anto. Mabaniyun. Ya-nya lamul kalimah atau ya'un nisbah? Ya, lamul kalimah. Lamul kalimah ya. Baik, Mas Royan juga bilang lamul kalimah. Mim ya, mabaniyun min faul kalimah, ba ainul kalimah, nun lamul kalimah. Terus ya-nya kok bisa lamul kalimah? Berarti ada lamul kalimah dua gitu. Atau mabaniyun punya dua lamul kalimah. Mas Gulam. Mimnya bukan lamul kalimah. Kalau mimnya bukan lamul kalimah, ada e. Mimnya bukan? Bukan faul kalimah. Bukan faul kalimah. Ya. Kalau mimnya bukan faul kalimah, apa dasarnya? Kenapa mimnya bisa bukan faul kalimah? Maf'ilun. Karena wazannya? Maf'ilun. Wazannya maf'ilun. Silahkan. Maf'ilun. Maf'ilun. Maf'ilun. Gitu wazannya. Itu silahkan apa itu? Apa dasar anta menyatakan bahwa mimnya bukan faul kalimah, kan begitu? Itu yang saya tanyakan. Ada wazannya mabuyun. Itu bukan wazan. Itu bukan wazan. Wazan yang saya tanya. Wazan yang seharusnya faala ya ilu kan. Wazannya? Wazannya maf'ulun. Ya, ya benar. Kalau memang wazannya maf'ulun, maka mimnya bukan faul kalimah, sebab pada wazan maf'ulun mim itu adalah huruf imbuhan ataupun zaidah, kan gitu ya, huruf zaidah yang terkhusus pada sigha isim maf'ul ataupun yang menunjukkan ke isim maf'ulan daripada wazan tersebut. Nah, jadi benar. Kalau begitu mana faul kalimahnya? Mabaniyun. Faul kalimahnya ba. Ainul kalimahnya? Mabe mi ya mabe mi yun mabe mi yun mabe mi yun ainul kalimahnya nun, lamul kalimahnya mi yun mi yun, lamul kalimahnya berarti ya, ya di situ ada dua ya, ya yang pertama apa ya yang kedua? Alif, alif dia kemana? Dia kemana? Ya, yang pertama atau ya yang kedua? Yang kedua. Iya. Masyaallah. Ya, jadi itu bukan ya unisbah tapi la mul kalimah. Nah, demikian. Bukan ya unisbah. Terus ya yang pertama itu apa? Ya, yang pertama itu adalah harfuz zaid. Harfuz zaid ataupun apa namanya? Huruf imbuhan yang mana sebenarnya itu adalah huruf waw terakhir menjadi huruf ya, begitu ya. Ya, aslinya mabnuyun. Ya, kita kembali lagi laisa lin nafyi. Contoh laisa najahu sahlan. Nah, kemudian tadi berapa tadi? 5 6 7. Kemudian kayak ke 8 mazala. Ke 9 mabariha. Ini semua teman-temannya kana ya. Mazala, temannya kana. Mabariha, temannya kana, yang ke-9. Kemudian yang ke-10 mangfakka. Yang ke-11 mafatiha. Nah, sampai di sini yang 4 ini itu fungsinya lil istimrar. Maksudnya untuk menunjukkan keberlangsungan atau terus-menerus. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya senantiasa. Ya, selalu. Jadi mazala itu maknanya selalu. Dan kemudian ma-nya itu jangan dianggap sebagai apa namanya itu ya, jangan dimaknai gitu ya. Ya, jangan dimaknai. Karena kalau dimaknai nanti jadi kacau. Ya, intinya makna mazala adalah apa namanya? Istimrar. Memang harus begini, selalu didahului oleh nafi ini. Iya, selalu didahului oleh manafi. Kalau diganti nafi yang lain boleh. Tidak diganti dengan nafi yang lainnya boleh, silakan. Mau diganti dengan nafi la, mau diganti dengan nafi lam, boleh, silakan. Jadi misalkan lam yazal ya. Kalau lam tentunya ke fi'il mudhari ya, enggak mungkin ke fi'il nafi. Ya, silakan. Semua pakai manafi. Iya, semuanya pakai nafi. Ya, semuanya pakai nafi. Mau nafinya itu ma, mau nafinya itu la, mau nafinya itu lam. Ya, pokoknya harus ada nafi pada fi'il-fi'il tersebut. Nah ini gunanya lilin simron. Berapa tadi? 12 ya? Sampai iya 12. Nah kemudian yang keempat ke-13 madama. Ya. Madama, maka madama faedahnya libayanil mudda, untuk menjelaskan keberlangsungan juga ya, ataupun kalau kita bahasa Indonesia kan selama. Selama ataupun apa namanya? Berlangsungnya gitu ya, ataupun keberlangsungan lah. Intinya selama. Itu arti dari madama. Nah ini juga fi'il dama juga mesti didahului oleh nafi, sama seperti yang sebelumnya. Contoh la ta'bur syari, ya, la ta'bur syari syari'a madamatil isyaratu hamra, janganlah engkau menyeberangi ataupun melewati jalan selama madamat, selama isyarat tersebut adalah berwarna merah. Iya, jadi al isyarah isim madamat hamra khabar madamat. Nah kemudian kata beliau waktu sama kana wa akhwatuha bil af'al naqisah. Sebenarnya kata ba ini enggak begitu dibutuhkan ya. Langsung saja waktu sama kana wa akhwatuha. Enggak benar-benar. Ya butuh ya. Butuh. Ya butuh. Ba-nya butuh ini. Waktu sama kana wa akhwatuha bil af'al naqisah. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini dinamakan dengan af'al naqisah. Nah dari penjelasan ini kita bisa tahu berarti semua saudaranya kana, begitu pula dengan kananya sendiri adalah fi'il, tapi fi'ilnya naqisah. Kenapa dibilang disifati dengan fi'il yang kurang? Li'annaha tahtaju ila khabarin liyutimma ma'nal jumlah, karena dia butuh kepada khabarnya ataupun mansubnya. Berbeda dengan fiil lain, kalau fiil lain itu enggak butuh kepada mansubnya, yang enggak ditaruh mansubnya enggak ada masalah. Contoh daraba, kita katakan saja daraba Muhammadun sudah cukup tanpa perlu menyertakan daraba Muhammadun ad-dajajata umpama. Jadi begitu. Lain halnya dengan kana dan saudara-saudaranya tadi, di mana mansubnya mesti kita sebutkan, yang mansubnya itu sebagai khabar kana ataupun saudara-saudaranya. Jadi itulah alasan kenapa fi'il ini dinamakan dengan fi'il naqisah. Li'annaha tahtaju ila khabarin liyutimma ma'nal jumlah, untuk menyempurnakan makna jumlahnya. Kama tusamma aidan bil af'alin nasikhah, juga atau sebagaimana juga dia ini dikatakan sebagai fi'il nasikhah. Jadi selain penamaannya sebagai selain penamaannya itu dinamakan dengan af'al an-naqisah, dia ini juga, ya mereka ini juga, maksudnya kana dan saudara-saudaranya juga dinamakan dengan al-af'al an-nasikhah. Ya, sekaligus ini menegaskan bahwa semuanya adalah fi'il. Kemudian kenapa dinamakan dengan nasikhah, penghapus? Seperti yang kita jelaskan kemarin ya, nasakh itu berbeda dengan masah. Kalau masah itu hilang total, kalau nasakh itu menggantikan, menghilangkan sekaligus menggantikan. Nah kenapa dia disifati dengan nasikhah? Karena memang li'annaha tughayyiru hukmal khabar, karena dia merubah hukum khabar, yang khabar itu semestinya maku. Itulah kenapa dia dibilang nasikhah. Jadi kenapa dinyatakan menghapus ya? Menghapus sekaligus merubah ya. Karena li'annaha tughayyiru hukmal khabar. Ya, wallahu a'lam. Ya kita cukup dulu sampai di poin yang kedua ini. Wabillahi taufik wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, sama nih. Iya. Biasanya Pak Ros kita di sini. Iya, mana sih?